الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال معاشر المستمعين الكرام مع الأسباب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والتي تقوي الإيمان وتجلبه وتزيده وتنميه. قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاق أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. معاشر المستمعين، هذا من الأسباب الجالبة للإيمان، أن ينظر العبد في محاسن هذا الدين، والدين كله محاسن، عقائده أصح العقائد، عباداته وأعماله أحسن عبادات، أخلاقه أكمل الأخلاق. فالتأمل في محاسن هذا الدين من موجبات الإيمان لمن لم يؤمن، ومن أسباب قوة الإيمان وزيادته لمن آمن. وكثير من الناس ممن كانوا على غير الإيمان ذكر لهم شيء من محاسن هذا الدين فدخلوا فورا وسارعوا إلى القبول والدخول في هذا الدين. ولهذا يقول الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مقسما بالله، يقول: والذي لا إله إلا هو، لو بينت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا. محاسن الدين من أعظم الأمور التي تدعو الإنسان إلى هذا الدين، فلو بينت الناس وشرحت ووضحت لدخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا كم من الخلق دخل في هذا الدين بسبب معرفته محاسن هذا الدين، بل بعضهم دخل بمعرفة خصلة واحدة يدعو إليه الإسلام فاعتنق الإسلام وأحبه. وبعض الدعاة توفق توفيقا عظيما في هذا الباب في دعوة غير المسلمين للإسلام بعد هذه المحاسن، محاسن الدين وخصائصه وما يدعو إليه. فهذا من أعظم أسباب الدخول في هذا الدين لمن لم يؤمن. وكذلك المؤمن عندما يقرأ محاسن هذا الدين الذي من الله عليه بأن كان من أهله، فيزداد إيمانا بهذه المعرفة. وقد كتب أهل العلم كتابات نافعة في محاسن هذا الدين وعدها، والمصنف رحمه الله رسالة نافعة جدا في هذا الباب مطبوعة، عنوانها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. وله أيضا رسالة أخرى لا تقل عنها أهمية في هذا الباب، اسماها الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، وهي رسالة قيمة في بابها. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، المشاكل التي تكون عند الناس أيا كانت، الحل الصحيح له هو هذا الدين المبارك. وضح ذلك توضيحا بديعا جدا. فمثل هذه المعاني العظيمة عندما يقرأها المرء، فإن كان غير مسلم دعته إلى الإسلام، وإن كان مسلما دعته إلى قوة الإسلام والزيادة في المحافظة عليه والعناية به. وذكر رحمه الله أن التأمل لهذه المحاسن، وأنه بهذا النظر يزين الله الإيمان في القلب ويحببه إليه، وهو من أسباب تذوق الإيمان وتزينه في القلب وقوة محبة العبد له في قلبه. وهذه منة يمتن الله بها على من شاء من عباده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah masih melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang dapat menguatkan keimanan seorang muslim, yaitu di antaranya mengenal keindahan agama ini. Karena agama Islam ini adalah agama yang sangat indah. Akidah yang diajarkan dalam agama ini adalah akidah yang paling benar. Akhlak yang diperintahkan dalam agama kita adalah akhlak yang paling mulia. Amalan-amalan serta hukum-hukum yang diperintahkan untuk diterapkan adalah hukum yang paling adil dan yang paling baik. Dan dengan memperhatikan hal ini, tentu keimanan seorang akan semakin bertambah, akan semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan menjadikannya indah di hati-hati kalian. Dan dengan memperhatikan keindahan agama ini, maka seorang akan semakin besar kecintaannya terhadap keimanan. Dan dengan hal tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Dan dia akan mendapatkan manisnya tersebut di hatinya. Yang seberikutnya, dia akan menjadi semakin senang ketika dia berusaha untuk mempelajari agama ini dan mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudata muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faktor yang menguatkan keimanan seseorang, yaitu melihat dan memperhatikan keindahan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahnya amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama kita, indahnya akhlak-akhlak yang diperintahkan untuk kita terapkan dalam agama ini. Dan dengan memperhatikan hal tersebut, seorang akan bertambah keimanannya. Dan orang yang belum beriman akan segera beriman dengan pengetahuannya tentang keindahan agama ini. Bahkan banyak dari kalangan manusia yang dahulunya tidak beriman, ketika disebutkan dan diterangkan tentangnya, tentang keindahan-keindahan yang ada dalam agama ini, maka dia pun segera masuk ke dalam agama Islam. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah mengatakan, bahkan beliau bersumpah, yaitu seandainya, ya, beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, seandainya keindahan agama Islam ini diterangkan dengan baik kepada manusia, maka sungguh mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Karena keindahan yang ada dalam agama kita adalah faktor terbesar yang mengajak seorang manusia untuk masuk ke dalam agama ini. Maka apabila keindahan-keindahan tersebut dijelaskan dengan baik kepada seluruh manusia, maka mereka akan masuk ke dalam agama kita dengan berbondong-bondong. Bahkan ada di kalangan non-muslim yang mengetahui satu saja dari perintah atau ajaran Islam yang indah yang dia ketahui, maka dia pun segera masuk ke dalam agama ini. Juga banyak di antara para dai yang mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia tentang keindahan agama ini, tentang kekhususan-kekhususan yang ada dalam agama kita, maka manusia pun segera masuk ke dalam agama Islam dengan mengetahui keindahan-keindahan tersebut. Dan para ulama telah menuliskan tentang hal ini dalam beberapa kitab-kitab, dan di antara kitab tersebut yaitu kitab yang ditulis oleh penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang berjudul Ad-Durra Al-Mukhtasara fi Mahasini Din Islam. Mutiara yang menjelaskan tentang keindahan agama Islam. Juga beliau mempunyai kitab yang lain yang berjudul Ad-Dinus Sahih Yahullu Jami'al Masyakil. Agama yang benar akan adalah solusi dari segala problematika. Ya. Kitab yang kecil ini, yaitu kitab yang sangat bagus yang beliau tulis, yang di dalamnya beliau menjelaskan tentang keindahan agama Islam. Ya. Beliau juga menerangkan bahwasanya agama Islam ini adalah solusi dari segala problematika yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya dengan memperhatikan keindahan-keindahan Islam, maka iman yang ada dalam hati kita akan semakin bertambah. Juga hal itu menjadi penyebab kita dapat merasakan manisnya iman dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat kalian cinta kepada keimanan dan Ia menghiasinya di hati-hati kalian. قال رحمه الله ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات وهذا هو الإيمان الكامل هذا أيضا معاشر المستمعين مقويات الإيمان التحقق في مقام الإحسان بنوعيه الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق الله عز وجل أمر بالإحسان وأخبر سبحانه أنه يحب المحسنين والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإحسان وبين عظيم مقام الإحسان وعلو مرتبته فالإحسان مقام عظيم يحتاج من العبد إلى مجاهدة للنفس مستمرة حتى يتحقق في هذا المقام العظيم مقام الإحسان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فمقام الإحسان يحتاج إلى مجاهدة الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق فإذا أخذ المرء نفسه بهذه المجاهدة مجاهدتها على التحقق بمقام الإحسان عبادة للخالق ومعاملة الخالق أثمر ذلك كما قال رحم الله ذوق حلاوة الطاعة أيضا ثمرت المعاملة المعاملة الحسنة الطيبة لعباد الله وهذا هو الإيمان الكامل ربنا رحمته وعلي الله سبحانه وتعالى. Dan di antara faktor yang dapat menguatkan keimanan kita, yaitu bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mencapai derajat ihsan dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Seorang muslim dituntut untuk berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia tidak mampu untuk mencapai derajat tersebut, maka dia harus yakin bahwasanya Allah melihat segala apa yang dia kerjakan. Maka seorang muslim dituntut untuk berusaha memperbaiki dan menyempurnakan amal-amal yang dia lakukan, yang mana apabila seorang hamba senantiasa berusaha untuk mencapai derajat ihsan, maka imannya pun akan bertambah. Keyakinannya juga akan semakin kuat, bahkan bisa jadi sampai ke derajat haqqul yaqin, yang mana derajat ini adalah derajat tertinggi dalam keyakinan. Dan apabila seorang telah sampai ke derajat ini, maka dia akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia akan mendapatkan buah yang indah dari pergaulan dia kepada sesama manusia, dan ini adalah iman yang sempurna. Jadi antara para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang menguatkan keimanan yaitu kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga ihsan, yaitu berbuat baik ketika kita bermuamalah dan bergaul kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, ya, berbuat baik. Juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajak kita untuk berbuat baik, bahkan menjelaskan kepada kita agungnya kedudukan ihsan dan tingginya martabat ihsan dalam agama kita. Dan ihsan ini tentu butuh kesungguhan, butuh mujahadah yang terus-menerus agar seorang sampai ke derajat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, maka sungguh akan kami berikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang baik. Dan derajat atau tingkatan ihsan ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan agar seorang sampai kepada derajat ihsan. Ihsan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsan, berbuat baik ketika dia bermuamalah dan bergaul kepada sesama manusia. Dan ketika seorang berusaha untuk mencapai derajat ihsan ini, maka hal tersebut akan membuahkan keimanan yang dia dapatkan dalam hatinya. Dia akan merasakan manisnya ketaatan. Juga dia akan mendapatkan bahwasannya bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia itu adalah suatu hal yang sangat indah dan manis untuk dirasakan. قال رحمه الله وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان والجزاء من جنس العمل فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواع من الإحسان ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده فإن الدين النصيحة ومن وفق الإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه الإحسان إلى الخلق بأي وجه من وجوه الإحسان القولية أو الفعلية أو المالية أو بالجاء أو غير ذلك كل ذلك من الإيمان كل ذلك من الإيمان لأن هذا الإحسان من خصال الإيمان ومن الأعمال الداخلة فيه ومن جهة أخرى من دواعيه كلما زاد العبد حظا ونصيبا من هذه الخصال زاد إيمانه قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فلو والحياة شعبة من شعب الإيمان فلو أن شخصا أحسن إلى عباد الله بإماطة أذى عن طريقهم متقربا بهذه الإماطة إلى الله يرجو عليها ثوابا كانت عملا من أعمال إيمان يزيد بهذا العبد ويعظم ثوابه عند الله بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فنحاه عن طريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة ولا يحقر الإنسان من معروف شيئا فأعمال بر وأعمال إحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى هذه من جهة هي من الإيمان لأنها من أعماله ومن دواعي الإيمان لأنها موجبة لزيادته وقوته ثم لاحظ فائدة عظيمة جدا نبه عليها رحمه الله وهي الجزاء من جنس العمل وهذه قاعدة شرعية مضطردة الجزاء من جنس العمل فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليه من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له والتقرب إلى ربه وإحسان العمل له الجزاء من جنس العمل عندما يرحم الإنسان بهيمة أو دابة أو إنسان يعطف عليه يحسن إليه يعاونه يقضي له حاجة يعينه في حل مشكلة يساعده في أمر الأمور رحمة ورفقا ومحبة الخير فالجزاء من جنس العمل يجازيه الله على ذلك بالإحسان مثل ما أحسن إلى عباد الله فيجازيه الله بالإحسان إليه ومن ذلك من يتفضل الله عليه بقوة الإيمان وكم من شخص كان السبب ثباته على هذا الدين بفضل الله ومنه ما يسر الله له من إحسان، وكم من إحسان إلى الناس أو إلى حتى بهيمة الأنعام، المرأة البغية التي تاب الله عليها وغفر لها وتركت ذلك العمل القبيح الشنيع سقط كلبا فغفر الله لها. فالشاهد أن الإحسان إلى عباد الله وحتى إلى بهيمة الأنعام من أعظم الأسباب التي يجازى من أعظم الأسباب التي يتحقق فيها مجازاة العبد زيادة في إيمانه وثباتا على دين الله. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di antara faktor yang menambah keimanan seorang yaitu ketika dia berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu dengan perkataan, perbuatan, berbuat baik dengan hartanya, dengan kedudukannya, atau manfaat-manfaat yang lain yang dia bisa berikan kepada sesama manusia, itu semua adalah tanda dari keimanan dan juga di antara sebab yang akan menguatkan keimanan seorang. Kemudian, kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ini adalah kaidah yang tetap, yang mana setiap seorang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berusaha untuk menyampaikan kebaikan apa yang dia mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan di antara balasan tersebut yaitu keimanannya akan bertambah, keinginannya untuk berbuat kebaikan juga semakin kuat, dia juga akan semakin berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk memperbaiki dan mengikhlaskan amalan-amalan yang dia lakukan, yang mana hal tersebut akan membuat seorang mencapai derajat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menasihati Allah dan menasihati hambanya. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dinu nasiha," agama itu adalah nasihat, dan nasihat itu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada seluruh kaum muslimin. Dan barang siapa yang diberi taufik untuk berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik dalam bergaul kepada sesama manusia, maka berarti dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Ini di antara faktor yang menyebabkan kuatnya keimanan seorang, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, baik dengan perkataan, perbuatan, berbuat baik dengan hartanya atau dengan membantunya dengan kedudukan dia, atau perbuatan-perbuatan baik yang lain. Dan ini semua adalah di antara hal yang menambah keimanan seseorang. Juga di antara amalan-amalan yang termasuk dari perbuatan keimanan. Juga di samping ini adalah penguat keimanan, di samping hal tersebut adalah perbuatan yang masuk dalam keimanan, ini juga akan menambah keimanan seorang, karena semakin seorang berusaha untuk berbuat baik kepada sesama manusia, maka imannya pun akan semakin bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya' syu'batun min syu'abil iman." Iman itu ada 70 lebih ya cabang. Dan cabang yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan cabang yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Juga malu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, seandainya ada seorang yang berusaha berbuat baik kepada sesama manusia dengan menghilangkan gangguan dari jalan mereka, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut adalah amalan yang akan diberi ganjaran dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seseorang yang melewati satu jalan dan di jalan tersebut ada ranting pohon yang berduri. Kemudian dia mengatakan, "Wallahi la ada'u hadza fi tariqil muslimin fayu'dhihim." Demi Allah, saya tidak akan membiarkan ranting berduri ini tetap ada di jalan kaum muslimin yang akan mengganggu mereka. Maka dia pun menghilangkan gangguan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga, ya. Maka kita tidak boleh menganggap remeh satu kebaikan pun, karena amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan faedah yang penting yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu beliau mengatakan bahwasanya amal itu sesuai dengan perbuatan, dan inilah kaidah yang tidak berubah, yaitu amal sesuai dengan atau balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, sebagaimana seorang berbuat baik kepada sesama makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan dia balasan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan di antara balasan tersebut yaitu akan bertambah kuat keimanannya. Dia pun akan semakin semangat untuk melakukan kebaikan dan semakin ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi balasan atau pahala itu sesuai dengan amalan. Sebagaimana seorang berbuat baik kepada binatang atau kepada manusia dengan berusaha membantunya menyelesaikan masalah yang dia hadapi, dia berusaha untuk membantu sesama manusia dengan berlemah lembut kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sangat banyak, yang di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat keimanannya. Dan sungguh banyak di antara kalangan manusia yang dia konsisten di atas agama ini disebabkan karena dia senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan ada seorang wanita pelacur yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosanya, dan dia meninggalkan pekerjaannya dia sebagai pelacur, ya. Kemudian dia memberi minum kepada seekor anjing, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka ya, intinya yaitu kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk, ya, baik itu kepada manusia atau bahkan kepada binatang sekalipun. ومنها يقول رحمه الله ومنها قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون. فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنمي، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه. وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله ما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله ولذكر الله أكبر. والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان وتغذي وتنمي. والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه، بل يقولون الخير ويفعلون ويتركون الشر قولا وفعلا، لا شك أنه من الإيمان ويزيد به الإيمان ويثمر الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم من بعض اجلسوا بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فتجدد بذلك إيمانهم. وكذلك العفة عن فواحش خصوصا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته. فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان. وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله، هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق، وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار من تقص من ذلك. وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهد كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضر ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهي العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حي هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. هذا معاشر المستمعين أيضا من الأسباب العظيمة والدواعي العظيمة لقوة الإيمان وزيادة أن يحافظ العبد على الطاعات والعبادات المالية والقولية، يحافظ عليها محافظة تامة لأنها من الإيمان، وبمحافظة العبد عليها يزداد إيمانه. أورد رحمه الله هذه الآيات من أوائل سورة المؤمنين، والتي صدرها بقوله قد أفلح المؤمنون، وفيما ذكره من معاني لها كفاية. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan ayat-ayat dari surat Al-Mu'minun, yaitu beliau mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ulaika humul warithun. Sifat-sifat yang delapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini adalah sifat-sifat yang akan membuahkan keimanan dan akan menguatkan keimanan seseorang. Sebagaimana sifat-sifat tersebut juga adalah tanda-tanda dari keimanan seseorang. Dan di antara sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat itu, yaitu seorang khusyuk ketika sholat dan berusaha. Ya, seorang muslim dituntut untuk selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang dia baca ketika dia sholat, memahami zikir-zikir dan doa-doa yang dia baca ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia ruku, ketika dia sujud. Dan semua hal tersebut adalah faktor yang akan menambah keimanan seorang muslim. Ya, juga telah disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah bahwasanya salat itu adalah iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan iman kalian, ya, yaitu salat kalian. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa aqimish shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Dirikanlah salat, sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Jadi salat ini adalah pencegah terbesar seorang dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran yang tentu bertentangan dengan keimanan. Juga salat ini yang mencakup zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kekuatan kepada keimanan seorang, sebagaimana firman Allah, "Wala dzikrullahi akbar," dan sungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Di antara faktor yang disebutkan dalam ayat ini juga zakat, yang mana zakat ini tentu akan menambah keimanan seseorang, baik itu zakat atau sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sedekah atau zakat ini adalah burhan ala imani sahibiha, bukti dari keimanan seseorang. Ya, karena dengan mengeluarkan zakat tentu keimanan akan bertambah. Juga di antara sifat seorang mukmin yaitu berpaling dari hal-hal yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak ada kebaikan pada perkataan tersebut atau perbuatan yang sia-sia. Ya, seorang muslim atau seorang yang beriman dituntut untuk meninggalkan perbuatan dan perkataan tersebut. Dan ini tentu di antara sebab dan faktor yang akan menimbah keimanan seseorang. Ya, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ya apabila merasa lalai atau merasa keimanan mereka berkurang, mereka pun mengatakan ijlis bina minusa'ah, ya, mari kita duduk untuk menambah keimanan kita. Mereka pun ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling mengingat nikmat, baik itu nikmat agama dan nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, dan dengan hal tersebut maka iman mereka pun semakin bertambah. Juga di antara sebab yang menambah keimanan yaitu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji, ya, terutama perbuatan zina, yang mana kita tidak ragu lagi bahwasanya ini adalah salah satu hal yang menjadi tanda keimanan seorang, yaitu dia takut, ya, apabila berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia memperturuti hawa nafsunya, ya. Jadi di antara penyebab bertambahnya keimanan yaitu menahan nafsu kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya yaitu menjaga amanat, perjanjian dan akad-akad yang kita lakukan, dan ini adalah di antara tanda-tanda keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah." Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Dan jika kita ingin mengetahui keimanan seorang atau baiknya agama seorang, maka perhatikan keadaan dia. Apakah dia selalu berusaha menjaga amanah, baik itu amanah harta, amanah perkataan, atau amanah hak-hak, ya. Apabila seorang ya senantiasa menjaga hak, perjanjian dan akad-akad yang dia lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau antara dia dengan sesama manusia, maka ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang baik agamanya. Tapi sebaliknya dia ya apabila dia termasuk orang yang berkhianat terhadap agama yang atau amanat yang diberikan kepadanya, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut imannya kurang atau agamanya tidak baik. Kemudian dalam ayat dari surat Al-Mu'minun ini juga Allah Subhanahu wa taala menutup tanda orang beriman, yaitu mereka senantiasa menjaga solat-solat yang mereka kerjakan, senantiasa menjaga batasan-batasan, hak-hak dan waktu-waktu solat, ya, dia tidak mengerjakan solat di luar waktunya. Karena dengan menjaga solat ini maka kedudukannya seperti air yang mengairi kebun seseorang. Solat ini ya seperti air yang memberi cairan, ya, kepada siraman kepada pohon keimanan itu, yang mana apabila senantiasa disiram maka akan menghasilkan buah yang banyak. Karena pohon keimanan ini ya perlu untuk selalu diperhatikan, ya, perlu untuk selalu disiram, dan dengan menjaga amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam, baik itu perkataan dan perbuatan, ya, dengan menjaga hal tersebut maka tentu keimanan pun akan terjaga. Juga keimanan tersebut akan membuahkan buah yang sangat banyak. Jadi di antara faktor-faktor yang menambah keimanan yaitu seorang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik itu ibadah maliyah yaitu perintah mengeluarkan sedekah, perintah mengeluarkan zakat, ataupun ibadah-ibadah anggota badan baik perkuataan maupun perbuatan, ya, dengan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maka tentu keimanan seorang akan semakin bertambah. Dan di sini penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan ayat-ayat dari surat Al-Mu'minun. Dia mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-8 yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. قال رحمه الله تعالى: ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وبذلك يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره، كما أقسم الله تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر، إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل نفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، وبالصبر على ذلك كله، وبهما يكمل غيره أو يكمل غيره. وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة توكل. فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. هذا معاشر المستمعين سبب آخر وداع آخر من دواع الإيمان ومن موجبات تقويته ونمائه وزيادته: الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن كل مبدأ من مبادئ أو فكرة من الأفكار أو رأي من الآراء وغير ذلك لا ينتشر إلا بدعوة، وكلما نشط أصحاب المبدأ أو الفكر أو الرأي في الدعوة إلى فكرهم ورأي انتشر بين الناس، حتى لو كان من أبطل الباطل وأشد الضلال وأعظم الكفر. لكن الإسلام بصفائه ونقائه ووضوحه وجلائه ونوره وضياء انتشر بنفسه، وإذا انضاف إلى ذلك حملة ثقات ودعاة ناصحون عظم انتشاره، لأن الإسلام حق أبلج ونور واضح وضياء مبين وصراط مستقيم تقبله العقول السليمة والفطر القويمة، ليس فيه إلا مكارم الأخلاق وجميل الآداب وعظيم الأعمال، ليس فيه إلا صلاح العبد بينه وبين الله وصلاحه في تعامله مع العباد. الإسلام كله نور وضياء، فهو ينتشر بنفسه، وإذا نهض حملته ورجالاته للدعوة إليه ونصح العباد فإن هذا يكون أعظم في انتشاره. والدعوة من أعظم المقويات للإيمان وموجباته، والناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله، بحاجة إلى التذكير، بحاجة إلى النصح، بحاجة شديدة إلى ذلك، بحاجة إلى من يعلمهم أصول دينهم وأعماله العظيمة وأخلاقه الكريمة وآدابه الرفيعة. وكلما تحقق هذا التعليم والدعوة والتذكير والوعظ زاد الصلاح في الناس. وقد ترى قرية من القرى أو بلدة من البلدان خيم عليها الجهل واستنهكتها الشهوات والملهيات، فيقيض الله لهم رجلا واحدا يعمل فيهم بالدعوة، فإذا رأيتها بعد سنوات فإذا بها قد تغيرت وأصبح العلم فيها ظاهر والسنة ظاهرة ومحبة الخير ظاهرة والمصلين كثر. فالدعوة من أهم مقويات الإيمان، الدعوة من أهم مقويات الإيمان ومن أهم أسباب زيادته. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara faktor yang menambah keimanan yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa berwasiat untuk menetapi kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Juga berdakwah kepada pokok agama ini, berdakwah kepada manusia, mengajak manusia untuk konsisten di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar. Dengan hal tersebut seorang hamba akan menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat Al-Asr bahwasanya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang mempunyai empat sifat, empat karakter. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, yang dengan dua hal tersebut seorang akan menyempurnakan dirinya. Dengan iman dan amal saleh seorang akan menyempurnakan dirinya. Kemudian dengan saling mengajak kepada kebenaran, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, juga dengan sabar di atas segala hal tersebut. Bersabar di atas keimanan, bersabar di atas amal saleh, dan bersabar ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan empat hal tersebut maka seorang akan menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Ya. Karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara faktor terbesar yang akan menguatkan keimanan seseorang. Dan seorang dai, ya tentu dia berusaha untuk menolong dakwahnya, menolong agama ini, senantiasa berusaha untuk menegakkan dalil-dalil dan bukti-bukti kebenaran apa yang dia dakwahkan. Dan dia senantiasa berusaha untuk berdakwah dengan cara yang benar, yang sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwasanya balasan itu sesuai dengan perbuatan seorang. Ya, sebagaimana seorang dai berusaha untuk menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kekuatan, berikan dia bantuan, akan menguatkan imannya, akan menguatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan kekuatan iman dan kekuatan tawakal ini kemenangan akan didapatkan, kemenangan dari syaitan dalam bentuk manusia maupun syaitan dalam bentuk jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya syaitan tidak mempunyai kekuatan untuk menggoda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa berusaha untuk menolong kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada dia pintu-pintu kebaikan, baik itu pintu-pintu ilmu maupun pintu-pintu keimanan sesuai dengan keikhlasan dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu faktor dan penyebab yang akan menambah keimanan seorang, yaitu dia senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebenaran, mengajak manusia untuk senantiasa bersabar di atas iman dan di atas amal soleh. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya seluruh ya prinsip atau pemikiran atau yang lainnya tidak akan tersebar kecuali disebar dengan dakwah. Dan semakin semangat orang-orang yang memiliki pemikiran tersebut untuk mengajak orang lain mengikutinya, maka akan semakin tersebar pemikiran tersebut. Bahkan seandainya pemikiran tersebut adalah pemikiran yang batil, bahkan seandainya pemikiran tersebut adalah pemikiran yang mengajak kepada kekufuran, ya, apabila orang semangat untuk menyebarkannya maka akan tersebar. Kan tapi agama Islam dengan kemurniannya, dengan kesuciannya, dengan keindahannya akan tersebar dengan sendirinya. Apalagi jika ditambah dengan semangat para dai untuk menyebarkan agama ini, tentu akan semakin mudah lagi agama ini tersebar. Ya. Karena agama ini sesuai dengan akal yang sehat dan fitrah yang lurus. Dalam agama ini tidak ada kecuali akhlak yang baik, tidak ada kecuali perintah beradab yang mulia, dan tidak ada perintah dalam agama ini kecuali perintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan tersebut kembali kepada manusia. Dan agama Islam ini semua adalah cahaya dan akan tersebar dengan sendirinya. Maka apabila ya para dai semangat mendakwahkan agama ini, tentu akan semakin tersebar. Dan dakwah adalah sebab terbesar yang akan menguatkan keimanan seseorang. Dan tentu manusia butuh untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh untuk diperingati. Manusia butuh kepada orang-orang yang memperingatkan mereka agar senantiasa menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat ya satu kampung, satu kota, apabila ya di mana kota tersebut dipenuhi dengan kebodohan, bahkan para penduduk kota tersebut senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang seorang dai yang berdakwah, yang mengajak mereka kepada kebenaran, setelah ya beberapa tahun berikutnya kita lihat kota atau kampung tersebut nampak ilmu tersebar di kota tersebut, sunnah sangat nampak di kota tersebut, bahkan kita lihat orang-orang sholat di masjid semakin banyak, maka ini adalah salah satu faktor terbesar yang akan menguatkan keimanan seorang, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأيضا يقول رحمه الله: من أهم مواد الإيمان ومقويات توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. أيضا هذا من الأسباب، ختم به رحمه الله ذكر مقويات الإيمان وأسباب نمائه، ألا وهو دفع العبد للأمور المنافية للإيمان والقادحة فيه، إما في أصله أو في كماله الواجب أو مكاملة أو كمال المستحب، مدافعة العبد لهذه الأشياء ومباعدته عنها من أعظم أسباب ثبات الإيمان وزيادته. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara faktor terbesar yang dapat menguatkan keimanan, yaitu seorang berusaha untuk melawan semua yang bertentangan dengan keimanan dari cabang-cabang kekufuran, kenifakan, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, karena semakin seorang hamba berusaha untuk melakukan segala sebab-sebab keimanan, kemudian dia juga berusaha untuk menolak dan mencegah segala penghalang-penghalang keimanan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, bertaubat dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan, menjaga segala anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha melawan fitnah syubhat yang merusak keimanan dan fitnah syahwat yang dapat melemahkan keimanan, ya. Dengan hal tersebut, ya, seorang akan bertambah keimanannya, dan ini adalah faktor terakhir yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu faktor yang akan menguatkan dan menjaga keimanan, yaitu berusaha meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang merusak keimanan, baik itu perbuatan yang merusak pokok keimanan atau merusak keimanan atau tidak, yang menyebabkan iman kita menjadi berkurang. Dan tentu butuh kesungguhan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال رحمه الله: فعلى العبد المؤمن الموفق فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول إيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها ويناقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل الفوات. هذا كلام متين وعظيم، ختم به رحمه الله تعالى هذه الفوائد فيما يتعلق بزيادة الإيمان، وهو خلاصة لما سبق، خلاصة نافعة جدا لما تقدم ومهمة للغاية، حقيقة ينبغي أن يتأمل فيها المرء مرة وثانية. الكلام عظيم جدا، فيها خلاصة مهمة يحتاج إليها المسلم. فالعبد الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، هذا الأمر الأول، أن يعمل على تقوية إيمانه عقيدة وعبادة وخلقا، فيجتهد في هذا الباب، يتعلم من علوم الإيمان أصوله وفروعه وما يقوي صلته بربه إصلاحا لنفسه وتزكية القلب إصلاحا لعمله وعبادته. والأمر الثاني السعي في دفع ما ينافيها، ما ينافي هذه الأصول والأعمال، السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن، لأن أمور الإيمان وأصوله وأعمال لها نواقص ونواقض، فيحتاج المرء أن يأتي بهذه الأصول والفروع ثم يجتهد في سلامتها من النواقض والنواقص. النواقض من شأنها أن تهدم الإيمان، وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لأن أشركت ليحبطن عمله، هذا ناقض. فالإسلام له نواقض، إذا وجدت بطل الدين كله وفسد برمته، وهناك نواقص لا تبطل الدين لكنها تتسبب في ضعفه ونقصه، ويكون شدة النقص بحسب هذه النواقص. فيحتاج العبد في هذا المقام إلى دفع ما ينافيها ويناقضها أو ينقصها، ينقضها من نواقض الدين وينقصها من مضعفات الإيمان من الفتن الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: ويداوي ما قصر في من الأول، يعني ما قصر في من أصول الإيمان وفروعه تحقق بها، ويداوي ما قصر فيه وما تجرى عليه من الثاني، أي يداوي ما تجرى عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. ولا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد، قد قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis kitab ini menutup bab ini dengan perkataan beliau, seorang hamba yang beriman yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa berusaha dengan pada dua hal. Yang pertama, dia berusaha untuk merealisasikan pokok-pokok keimanan dan cabang-cabang keimanan, baik itu dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk menolak segala yang dapat merusak keimanan, segala hal yang dapat membatalkan keimanan atau mengurangi dari nilai keimanannya dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Dia berusaha untuk mengobati apa yang kekurangan-kekurangan dia dan berusaha untuk bertaubat dari segala dosa yang dia lakukan. Ini adalah penutup yang sangat indah dan ringkasan dari apa yang telah lalu yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yang tentu wajib untuk kita perhatikan, yaitu wajib bagi seorang yang beriman yang beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjihad, bermujahadah dan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan dua hal. Yang pertama, yaitu dia melaksanakan segala pokok-pokok keimanan dan cabang-cabang keimanan tersebut dengan mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia berusaha untuk menolak segala yang dapat merusak keimanan atau bahkan membatalkan keimanan tersebut. Karena iman ini ada pokok-pokok dan ada cabang-cabang keimanan. Dan ada juga pembatal-pembatal dan pengurang-pengurang keimanan. Maka seorang yang dituntut untuk senantiasa melaksanakan pokok-pokok keimanan dan segala cabang-cabangnya, juga menghindari segala yang dapat membatalkan keimanan atau menguranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka akan batal seluruh amalannya. Inilah pembatal keimanan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la'in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan batallah segala amalan-amalan yang engkau kerjakan. Maka di sini kita perlu untuk memperhatikan pokok-pokok keimanan dan cabang-cabangnya, berusaha untuk mengamalkan segala pokok dan cabang-cabang tersebut, ya, sebelumnya kita mempelajarinya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua yang wajib kita lakukan, yaitu kita berusaha untuk mencegah dari diri kita segala yang dapat membatalkan keimanan, merusak keimanan kita dan mengurangi keimanan tersebut. Dan tentu ya, bab taubat itu akan senantiasa terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya, bukanlah taubat bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa sampai datang kematian menjemputnya. Ya. Jadi pintu taubat senantiasa terbuka selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan sebelum ya, nyawa sampai kepada kerongkongan. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه إنه تبارك وتعالى سميع قريب. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambah keimanan kita dan senantiasa memberikan kita taufik, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat lagi Maha mendengar.